Ternyata ku tak termampu meneruskan hidup tanpa dirimu. Awan pun sunyi, hujan terhenti. Tangisanku mula jatuh, hanya Tuhan saja yang tahu. Hari berganti, ku tetap begini. Cinta ku beri, kau tak menghargai. Dalam sunyi, ku tertanya apakah kita tak sehaluan. Salahkah aku, salahkah aku. Cintamu, sentuhmu, haruskah ku melepaskanmu. Ternyata ku tak termampu meneruskan hidup tanpa dirimu. Awan pun sunyi, hujan terhenti. Cinta ku beri, kau tak menghargai. Dalam sunyi, ku tertanya apakah kita tak sehaluan. Salahkah aku, salahkah aku. Cintamu, sentuhmu, haruskah ku melepaskan. Salahkah aku, salahkah aku.